Masih bersama PT HBM. Ada Jorong Production, ada Maxton Shooting. Siapa dia kalau bukan Lilin Herlina Ju Palapa. Ayo Pak Bos, keluarga di sana. Selamat sore dari sini ya. Terima Mas Agus, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.